Gara-gara mempersoalkan ornamen Masjid Al-Safar Purwakarta, Jawa Barat, tepatnya berlokasi di res area Tol Purbalunyi, KM88B ke arah Jakarta, karya rancangan arsitektur Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil muncul tagar Tangkap Rahmat Baikuni. Ustadz Rahmat Baikuni adalah ustadz yang menyoal ornamen masjid tersebut. Tagar Tangkap Rahmat Baikuni muncul usai acara silaturahmi dan diskusi umum terkait Masjid Al-Safar yang menghadirkan Ustadz Rahmat Baikuni maupun Gubernur Ridwan Kamil di Balai Asri Pusdai Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat pada Senin 10 Juni 2019 karena beredar video ceramah Ustadz Rahmat Baikuni yang menyebutkan bahwa teroris itu diciptakan oleh Densus 88 dan intelijen. Tak kalah heboh, baru-baru ini juga muncul video salah satu ceramah Ustadz Rahmat Baikuni yang menyebut bahwa nantinya Habib Rizik adalah salah satu orang dari 7 ulama yang akan membaiat Imam Mahdi. Imam Mahdi sendiri merupakan salah satu tokoh yang akan muncul pada penghujung zaman sebagai pertanda bahwa kiamat sudah dekat. Dalam salah satu ceramahnya, Ustadz Rahmat Baikuni mengatakan ada 7 ulama yang akan membaiat Imam Mahdi. Perkumpulan ulama tersebut menurut Ustadz Baikuni untuk mencari solusi kekacauan negara masing-masing. Bahwa ada 7 ulama yang akan membaiat Al-Mahdi. Mereka berkumpul di Mekah, bertemu di Mekah karena alasan yang sama, selain dari ibadah. Mereka ingin mencari solusi atas kekacauan negara mereka masing-masing. Mereka semuanya sama. Dan kalau itu terjadi tahun ini, maka saya punya keyakinan satu dari 7 ulama yang membaiat Imam Mahdi adalah Habib Rizik Sihab. Allahu Akbar. Saya yakin itu yang saya harapkan. Kalau imam besar kita ini belum berbaiat pada Imam Mahdi, artinya beliau akan berbaiat atas nama rakyat Indonesia, kaum muslimin Indonesia. Selamat kita pada saat itu. Karena apa? Yang tidak berbaiat pada Imam Mahdi murtad. Laki perempuan, tua muda, yang penting sudah balik. Tidak berbeda pada Imam Mahdi murtad. Video ceramah Ustadz Rahmat Baikuni diposting oleh akun Twitter Afif Fuad Saidi pada Sabtu 15 Juni 2019.